segar sang pemikiran hati, terkisahku di antara cinta yang sang fajar dan sayap-sayap burung padang menyaksikan kita berseteru, selalu tak pernah damai. Mungkin cinta sehingga kita bersama. Harapan hingga berpijak pada jiwa yang tenang. Di hariku tak pernah ada duka yang terlintas, ku bahagia. Dalam hidup ini harui semua cerita indahku, saat-saat remaja yang terindah tak bisa terulang. Ku ingin nikmati segala jalan yang ada di hadapku, dan ku tanamkan cinta untuk kasihku agar ku bahagia. I just wanna say sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kalian terhadap channel kami. Salam Moza Family.